Saya nak belajar baca Quran dengan betul dan lebih sempurna. Bagus. Memandangkan tidak ada masa dan tidak tahu mencari tok guru untuk belajar Quran, saya telah beli kitab Quran elektronik sebagai pengganti tok guru. Adakah mempelajari ilmu melalui Al-Quran elektronik dibolehkan? Kerana saya mendengar CD ustaz mengatakan setiap ilmu yang ingin dipelajari perlu ada tok guru. Minta tolong jelaskan. Betul, wajib kena ada guru dalam setiap ilmu yang kita belajar. Cuma kaedah lagu mana guru itu dipersyaratkan dalam pembelajaran. Okey, kita ambil Quran elektronik. Kita ambil pen dia, kita buka ayat, dia pun baca. Nah, innal ladhina amanu. Oh, kita boleh sebut innal ladhina amanu. Kalau kita tak tunjuk gitu, kita boleh baca tak? Tak boleh baca. Lain kali kalau kita tak pakai tunjuk tu, kita boleh baca tak? Innal ladhina amanu. Tak boleh. Jadi ni hanya membantu saja untuk menyebut atau mengetahui sebutan yang betul. Kena cari juga guru untuk mendengar balik bacaan kita. Gak, kalau kita tunjuk saja, kita dengar dia baca, lepas tu kita baca balik, betul ke tak? Boleh jadi tak betul, boleh jadi betul. Dah, siapa nak mengesahkan bacaan kita betul? Untuk kita buat bacaan malam-malam sebelum tidur. Faham? Jadi, boleh baca dengan Quran Tuhan sebagai menambah ilmu atau sebagai panduan belajar. Boleh guna internet, boleh guna VCD. Tapi, cari juga seorang nak sekurang-kurangnya untuk dengar balik bacaan kita betul atau tidak. Soalan seterusnya.